Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik untuk istiqamah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pasal yang kita baca hari ini adalah Faslun fil ghasbi. Pasal tentang ghasbun, al-ghasab. Kalau di pondok itu sangat istilah populer ini. Kenapa kok sendalnya kenapa tidak pakai sendal? Sendal saya digosop. Digosop. Ya, apa itu ghasab atau al-ghasbu? Al-ghasbu dijelaskan oleh para ulama lughatan akhdhu syai'in zulman wa mujaharatan. Yang dimaksud dengan ghasab yaitu mengambil sesuatu dengan zalim atau sewenang-wenang, wa mujaharah, dan dilakukan dengan terang-terangan. Jadi mengambil sesuatu yang bukan hak dirinya, baik itu barang ataupun manfaat, ya, secara zulman, sewenang-wenang, dan juga dilakukan dengan mujaharah, dengan terbuka. Ya, artinya dia tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, beliau katakan yang dimaksud dengan ghasab adalah istila'u zulman mujaharatan ala haqqi ghairihi. Yaitu menguasai sesuatu milik orang lain dengan cara sewenang-wenang dan terang-terangan, walau manfaatun, walaupun itu berupa manfaat. Ini definisi ghasab yang disampaikan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Sebagian mengatakan bahwa ghasab itu adalah istila'u ala haqqi haqqil ghair udwanan. Ini lebih singkat. Istila'u ala haqqil ghair udwanan, yaitu mengambil atau menguasai hak orang lain udwanan, dalam bentuk permusuhan. Ya, ini beberapa definisi. Tentunya definisi bahasa dan definisi syar'an yang telah kita sampaikan bisa memberikan gambaran umum tentang apa itu yang dimaksud dengan al-ghasbu. Waman ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Dan barang siapa yang menggosop, yaitu menguasai harta milik orang lain secara terang-terangan dan sewenang-wenang, lazimahu radduhu, dia wajib mengembalikan barang tersebut. Dia wajib mengembalikan hak orang lain tersebut. Wa arshu naqsihi, wa arsh naqsihi, sebagaimana dia harus membayarkan arsh naqsihi. Nah, ini apa ini? Arsh naqsihi. Dikatakan oleh Syekh Majid yang dimaksud dengan arsh adalah ma yadfa'u bainas salamati wal aib. Sesuatu yang dibayarkan antara selamat dan cacat. Misalnya kata beliau, kaman ghasaba thauban wa labisahu fa naqasa bi lubsihi au naqasa bi kharqin au harqin. Yang dimaksud dengan arsh adalah ganti rugi. Misalnya seseorang mengambil baju milik orang lain, kemudian dia pakai, ya, dia pakai. Maka berkuranglah nilainya setelah dipakai. Yang tadinya baju baru, bukan baju baru lagi misalnya. Atau ada lubang di baju tersebut, atau terbakar baju tersebut. Maka dia harus mengembalikannya, bukan hanya mengembalikan barangnya, tetapi dia pun harus membayar arsh. Ya, arshu naqsihi. Wa ujratu mislihi, sebagaimana dia harus membayarkan ujroh, sewa, upah yang umum, ya, yang umum, nilai yang umum. Dikatakan di sini, wadzalika bisababi tafwitil manafi 'alal malik. Karena dengan perbuatannya tersebut, dia telah menghilangkan hak mendapatkan manfaat atas orang yang memiliki barang atau atas pemilik barang. Jadi bukan hanya barangnya dikembalikan, tetapi orang yang melakukan gosop, dia pun harus mengganti kerugian. Ya, mengganti kerugian yang muncul. Fa'in talifa domanahu bimithlihi. Seandainya barang yang digosop itu hilang, ya hilang, maka dia wajib mengganti barang tersebut bimithlihi, dengan yang semisal. Kalau kita perhatikan perbedaan yang mendasar antara pencuri dengan gosop, kalau pencuri itu dilakukan sembunyi-sembunyi, dan harta diambil dari memang barangnya, di lemari misalnya atau di berangkas, itu pencuri. Tapi kalau gosop, dia menguasai harta orang lain dengan sewenang-wenang, mujaharah, dengan terang-terangan. Ya, dengan terang. Ini bedanya antara gosop dengan sariqah. Dan beda yang lain dikatakan oleh para ahli fikih, bahwa sariqah ada jumlah minimal, artinya jumlah minimal di mana hukuman haddus sariqah ditegakkan. Misalnya dalam hadis dikatakan rub'ud dinar, rub'u dinar, yaitu seperempat dinar, atau kalau sekarang sekitar 1 juta, karena 1 dinar itu 4 gram. Artinya kalau rub'ud dinar, seperempatnya dinar, berarti 1 gram. Ya, 1 gram. Mencuri ada batasnya, artinya ada batas minimal seseorang dikenakan hukuman. Adapun gosop tidak. Dia terkadang sesuatu yang sangat bernilai, kadang sesuatu yang mungkin dianggap remeh. Fa'in talifa dominahu bimithlihi. Kalau barang yang digosop itu hilang, maka yang menggosop wajib mengganti barang tersebut bimithlihi, dengan yang semisal. In kana lahu mithlun. Kalau barang yang digosok lalu hilang itu ada yang semisal dengannya. Ada yang sejenis dengannya. Wa biqimatihi in lam yakun lahu mithlun. Tetapi kalau barang yang digosok kemudian hilang itu tidak memiliki yang semisal dengannya, maka dia mengganti dengan qimah. Dengan nilai barang tersebut dia harus bayar. In lam yakun lahu mithlun aktsara ma kanat mi yaumil ghasab ila yaumi talab, ya. Maka nilainya adalah nilai tertinggi, ya, antara hari di mana barang itu digosok, diambil, dan di hari di mana barang itu hilang. Lihat harga yang paling tinggi. Ini kaitan dengan masalah gosok, ya. Jadi agama kita luar biasa, para pemirsa Niaga TV, ya. Dan kitab yang kita baca ini termasuk kitab yang sifatnya ringkas sekali, mukhtasar. Kalau kita baca kitab lain, ada yang lebih luas dan tentunya penjelasannya pun lebih dalam. Itu pasal tentang ghasbu, al-ghasbu, faslun fil ghasb. Kemudian beliau melanjutkan dengan pasal tentang fisyuf'ah. Syuf'ah. Faslun fi asyuf'ah. Asyuf'ah secara bahasa artinya ad-dham, ya. Ad-dham. Dham itu apa? Menggabungkan. Dhammahu ilaihi. Dhammal mantiqah ila sayqaratihi misalnya. Dia menggabungkan daerah itu di bawah kekuasaannya. Ya. Dham asyuf'ah lugatan ad-dhammu. Artinya menggabungkan. Adapun secara istilah dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi yang dimaksud dengan syuf'ah adalah haqqu tamallukin. Hak untuk memiliki qahri secara paksa. Yathbutu hak memiliki secara paksa. Yathbut yang mana hak ini dimiliki oleh asy-syariq al-qadim. Sekutu yang lama, sekutu yang lampau. Al-syariq al-hadith. Atas sekutu yang baru. Fima malak, atas apa yang dimiliki bi'iwadin. Dengan tentunya dengan membelinya, dengan membayarnya. Apa itu syuf'ah? Ya syuf'ah. Syuf'ah itu bisa kita katakan bahwa hak seseorang, baik itu tetangga ataupun kongsi, ada sekelompok orang berkongsi atas satu tanah. Misalnya yang satu memiliki setengah dari total luas tanah, yaitu 500 meter. Nomor dua memiliki sepertiga, nomor dua memiliki seperempat, nomor tiga memiliki seperempat. Si A, si B, si C. A memiliki setengah, B seperempat, C seperempat. Si C ingin menjual haknya. Maka si A dan si B memiliki hak syub'ah untuk menolak tanah tersebut dijual kepada orang lain. Dan mereka boleh, ya, menguasai harta tersebut qahrun, yaitu dengan memaksa, tentunya dengan membayar, ya, karena mereka adalah kongsi yang lama. Dan ini tentunya bisa menjaga hak manusia. Menjaga hak-hak manusia. Artinya kalau kita bersekutu dengan orang lain, kemudian kita menjual bagian kita ke orang lain, barangkali teman kita tidak merasa nyaman dengan orang yang baru tersebut. Karena dia dahulu memilih kita karena pertimbangan soleh dan lain sebagainya misalnya. Maka disinilah Islam datang menjelaskan hukum-hukum agar hak-hak manusia terpenuhi. Agar hak-hak manusia apa terpenuhi. Dikatakan di sini oleh beliau, syuf'ah adalah secara syar'an hakku tamallukin qahriyin, hak untuk menguasai secara paksa, lisyariqil qadim, dan hak ini dimiliki oleh sekutu yang lama, sekutu yang sudah sejak dahulu, ala syariq al-hadith, atas sekutu yang baru, fima malaka, atas apa yang telah dia miliki, bi'iwadin, dengan memberikan uang. Nih, saya ambil hak tersebut dari kamu. Gak boleh harusnya dijual ke kamu, saya kan sekutunya. Maka dia bayar. Dibayar tentunya dengan bi-bisamani mislin. Bisaman misl. Dengan harga yang umum. Wal makna fihi, makna yang ada di dalam akad ini, kata Syekh Majid, daf'u dararin mu'natil qismah, yaitu untuk menolak terjadinya madarat, ya, karena harus terjadi pembagian dengan orang yang baru, orang lain, ya. Lalu dikatakan di sini, wal aslu fiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun dasar dari akad yang namanya syub'ah ini adalah hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, dan yang lainnya. Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu syariqun fi rab'atin aw nakhlin, barang siapa yang memiliki syarik, yaitu sekutu atau apa namanya, teman satu perkongsian, ya, atau memiliki partner dalam bahasa sekarang, barang siapa yang memiliki partner, ya, mereka apa namanya bekerja sama dalam satu usaha, fi rab'atin, di dalam satu rumah atau kebun, misalnya pohon kurma, falaisa lahu an yabi'a hatta ya'zan au yu'zinu syarikuhu, maka dia tidak boleh menjual bagiannya dari rumah atau kebun tersebut sehingga kawannya, partnernya tersebut mengizinkan. Ini di hak syub'ah, sehingga partnernya apa, mengizinkan. Atau kalau dalam kasus rumah, saya bertetangga dengan seseorang, ketika saya akan jual rumah saya, tentunya yang pertama saya tawarkan ya tetangga saya, sebelum orang lain. Ya, sebelum orang lain. Fa in radiya akhadha wa in kariha taraka. Apabila dia ridho, maka ya silahkan. Apabila dia tidak ridho, maka jangan dijual. Fa idza ba'a walam ya'zanhu fa huwa ahqqu bihi. Tetapi kalau sudah terlanjur dijual sedangkan partnernya atau kawannya tidak mengizinkan, maka kawannya tersebut lebih berhak atas bagian tersebut. Artinya dibayar. Jadi dibayar. Ini yang dimaksud dengan hak syuf'ah. Hak syuf'ah, hadisnya riwayat Muslim, Nasa'i, dan Abu Daud. Wa syuf'atu wajibatun. Yang namanya syuf'ah itu wajibah. Yang dimaksud dengan wajibah, kata Syekh Majid, adalah sabitah. Syuf'ah itu ada dalam agama. Bil khultati dunal jiwari. Yaitu dalam sesuatu yang bercampur, nanti akan disebutkan ya, bercampur. Ya. Lalu dikatakan di sini fima yanqasimu, dalam hal-hal yang mungkin untuk dibagi. Jadi syufah itu dalam hal yang mungkin dibagi. Dikatakan di sini li'anna al-illata fi thubuti syufah dararun mu'natul qismah. Ya. Karena illat adanya syufah adalah doror, yaitu keburukan, ya, dari yang mungkin muncul ketika itu dibagi, ya, duna mala yanqasim. Tentunya tidak ada syubah dalam perkara yang tidak bisa dibagi. Contohnya kata Syekh Majid, bi an yubtila naf'uhu, misalnya kalau dibagi maka tidak bisa dimanfaatkan lagi. Al-maqsudu minhu law qusima, seandainya dibagi maka tidak lagi bermanfaat. Contohnya hammam, kamar mandi kecil, ya, tidak bisa dibagi, ya, tidak bisa dibagi. Wa dzalika li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma la yuqsam ma lam yuqsam. Rasulullah menetapkan adanya syuf'ah pada setiap yang belum dibagi. Fa idza waqa'at al-hudud, tapi kalau sudah jelas batasan-batasannya, wa surrifatit turuq fala syuf'ah, maka tidak ada lagi yang namanya syuf'ah. Batas-batasnya sudah jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi kulli ma la yunqalu minal ar, dan syuf'ah bisa dilakukan pada semua yang tidak bisa dipindah. Contohnya tanah, sebidang tanah akar atau bangunan dan yang lainnya, ya. Bisamanil ladzi waqa'a alaihil bai', tentunya asy-syafi' yang memiliki hak syuf'ah, dia membayar dengan nilai transaksinya. Sudah terlanjur dijual, oh enggak bisa, saya kan syariq al-qadim, saya kan partner Anda sejak dahulu, kenapa Anda menjualnya tidak izin ke saya, berapa Anda jual, ini saya bayar. Itu, ya, bithamanil ladhi waqa'a alaihil bai', dan dibayar hak syuf'ah itu dengan harga yang disepakati dalam transaksi jual beli. Wahia alal faur, dan yang namanya hak syuf'ah ini harus segera, ya, harus segera. Maksudnya kata Syekh Majid, ay asy-syuf'atu ba'da ilmi syafi' bil bai'. Setelah orang yang memiliki hak syuf'ah mengetahui barang itu sudah dijual atau tanah itu sudah dijual, dia harus segera membatalkan jual beli tersebut dengan berkata, saya kan sekutumu, saya kan partnermu, saya kan kawanmu, tanah kita ini bergandengan, menempel, kenapa tidak dijual ke saya? Saya menuntut hak syuf'ah alal faur, segera, ya. Fa in akharaha ma al qudrah 'alaiha batalat. Tetapi kalau dia mengakhirkan mengambil hak syuf'ah padahal dia mampu untuk menyegerakannya, maka gugurlah hak syuf'ah atasnya. Maka gugurlah hak syuf'ah atas orang tersebut. Wa idza, dan apabila seseorang tazawwaja imra'atan, menikahi seorang wanita, ala syiqsin, dengan mahar sebidang tanah, ya, syiqsin, akhadahu syafi' bimahril mithl, ya. Jadi kalau kejadian saya berserikat dengan seseorang atas sebidang tanah, kemudian sebidang tanah itu saya jadikan mahar misalnya, kawan saya marah, ente kok ente jadikan mahar, saya pokoknya mau ambil tanah itu. Boleh tidak boleh? Itu namanya hak syuf'ah. Lalu bagaimana? Tanahnya sudah terlanjur dijadikan mahar. Maka saya membayar dengan mahrul mithl. Mahrul

Baik, tanah pemerintah itu dimanfaatkan? Iya, dimanfaatkan. Sekarang digarap sama bapak saya, Ustaz. Itu di mana ya, Ustaz? Sekarang diapakan, Ibu? Digarap sama bapak saya. Ah, digarap, ya. Digarap. Baik, bapak. Baik. Nah, ada pertanyaan kedua nih, Ustaz. Iya. Masalah mengenai surat Al-Kahfi yang itu kan di situ diceritakan ada cerita Khidir dan Nabi Musa. Iya. Nah, kan di situ ceritanya Nabi Musa menanyakan apa yang dilakukan oleh Khidir. Nah, pas terakhir mau perpisahan, Khidir menjelaskan apa yang dilakukan oleh Khidir itu. Baik. Nah, pertanyaannya apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah itu, Ustaz? Hikmahnya itu apa, Ustaz? Baik. Biasanya bisa belajar. Baik. Ya. Lanjut ya kalau kalian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, tentunya kalau kita bicara tentang tanah pemerintah, kita tidak tahu, saya secara pribadi tidak tahu regulasi yang ada di negeri kita ini. Saya tidak hafal regulasi terkait dengan masalah pertanahan. Apakah kalau mengelola, menggarap tanah pemerintah itu dijadikan misalnya kebun, atau kita bercocok tanam, boleh atau tidak, saya tidak tahu secara hukum negara. Ya. Walaupun secara hukum agama, nanti kita akan bahas bab yang berjudul Ihya Ilmawat. Ya, yaitu bab, menghidupkan tanah yang tidak ada kepemilikannya. Jadi tidak ada kepemilikannya, tentunya kalau di negara kita ya tidak ada pemilik kepemilikannya, dikembalikan ke kepemilikannya ke negara, kan begitu. Tapi saya sejujurnya tidak tahu hukum yang berlaku di negara ini, kalau ada misalnya sebidang tanah yang dimiliki oleh negara kemudian digarap. Ini harus kita lihat secara aturan bagaimana. Ya, karena al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu atas syarat yang mereka tetapkan, selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Tetapi kalau memang tanah itu tidak ada pemiliknya, ya, maka bisa saja diperbolehkan, ya, dikatakan di sini ihya'ul mawati jaizun. Menghidupkan tanah yang mati, yang tidak dimanfaatkan boleh. Tapi dengan syarat al ayyakunal muhyi musliman, yang menggarap itu seorang muslim. Ya. Wa antakunal ardu hurratan, dan tanahnya harus kosong dari kepemilikan. Lam yajri alaiha milkun li muslim, dan tidak dimiliki oleh seorang muslim pun. Ya. Ini yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tetapi kalau tanah pemerintah tentunya ya, karena di negara kita ada pemerintah yang membuat regulasi aturan, bagaimana aturannya, ini yang harus kita pelajari. Tapi kalau memang tanah itu kosong, sama sekali tidak ada yang memiliki, kemudian digarap oleh seorang muslim, maka hukum asalnya jaiz. Boleh-boleh saja. Allah alam bisa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Tentunya pelajaran terbesar adalah ketika kita memahami rahasia kenapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Saat itu Nabi Musa pernah ditanya tentang siapa a'lam ahlul ard, siapakah manusia yang paling berilmu di atas muka bumi. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan dirinya, ya, Nabi Musa lah orang yang paling berilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengajarkan Nabi Musa satu pelajaran yang berharga, bahwasanya fauqa kulli dzilmin alim, bahwa di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa melakukan perjalanan. Dalam ayat disebutkan bersama seorang muridnya, qala li fatahu atina ghadaana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Berkata Musa kepada anak muda yang dalam riwayat namanya Yusha, ya, agar mendatangkan makanan. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Karena kita sudah begitu lelah melewati perjalanan ini. Artinya Allah hendak mengajarkan Nabi Musa bahwa yang lebih berilmu itu ada. Oleh karenanya hendaknya kita bisa menjaga diri kita dari mengatakan bahwa kita adalah orang yang paling berilmu. Ya. Dan ternyata benar, Nabi Musa pun bertemu dengan Khidir, lalu mendapatkan hal-hal yang menjadikan Nabi Musa tidak sabar untuk bertanya. Ya, tatkala mereka sampai raqibas safinah kharaqaha, maka Khidir melubangi perahu tersebut. Lalu dikatakan, bagaimana engkau membolongi perahu milik orang miskin? Maka Khidir berkata pada akhirnya, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku melubangi perahu yang tadi kita tumpangi itu karena ada raja yang akan merampas semua perahu. Mudah-mudahan kalau perahu ini dibolongi jadi jelek, tidak akan dirampas. Lalu bertemu dengan seorang anak, ya, lalu dia bunuh. Lalu Nabi Musa pun berkata, kenapa engkau membunuh nafsan zakiyatan, membunuh jiwa yang suci, anak-anak. Maka Nabi Khidir pun menjelaskan. Dan sampai akhirnya mereka sampai di satu negeri, negeri ini tidak ada satupun yang menjamu kedatangan mereka. Lalu ada mereka mendapatkan jidaron yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Mendapatkan istilahnya dinding, ya, yang hampir rubuh kemudian ditegakkan. Nabi Musa pun kembali bertanya. Ini ingin Allah ingin memberikan pengajaran kepada Nabi Musa bahwa di atas yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Ya, Allah alam, itu pelajaran yang paling besar. Walaupun nanti kalau kita secara spesifik masuk ke dalam kisah itu, pelajarannya banyak. Misalnya ketika bicara tentang kenapa perahunya dibolongi, ya, maka nanti muncul kaidah irtikab akhaf ad-dararain. Keterpaksaan memilih madarat yang lebih kecil. Melubangi perahu itu madarat. Membiarkannya dirampas oleh pemimpin yang zalim itu juga madarat. Khidir alaihi salam memilih madarat yang lebih kecil. Apa itu? Beliau rusak perahunya. Yang penting tidak diambil oleh raja. Karena kalau rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah diambil oleh raja yang zalim, tidak punya lagi orang miskin itu perahu untuk berlayar. Ini kalau kita pelajari lebih dalam, banyak pelajarannya. Tapi kita hanya mengambil hikmah secara umum, bahwa Allah sedang memberikan pengajaran kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Hamba Allah Jawa Tengah Ustaz. Hamba Allah di Jawa Tengah, silahkan ibu. Saya mau nanya Ustaz. Saya orang tua masih ada, tapi bapak saya itu semua tanah itu udah dibagiin sama anak-anaknya, dikasih-kasihin semua. Terus karena saya ini punya anak cuma satu, dan anak saya juga merantau. Dan tiba-tiba dia memberikan tanah itu sudah atas nama saya semua. Terus dengan tiba-tiba dia mengatakan, memanggil anaknya yang lainnya, katanya ini tanah buat kamu, ini buat kamu, begitu. Jadi dua dikasih, dibagi dua. Jadi saya nggak ngerti itu maksudnya bagaimana, dan bagaimana saya harus sikap gitu maksudnya. Baik. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya, pemberian dari orang tua, selama pemberian itu diberikan secara adil kepada anak-anaknya, ya, maka tidak masalah pemberian hibah atau hadiah dari ayah. Seorang ayah membelikan rumah untuk anak pertama, dia belikan juga untuk anak kedua, dia belikan untuk anak ketiga, dia belikan kepada untuk anak keempat, anak dia ada empat misalnya. Apakah boleh? Allah alam bisawab, boleh. Ya, tidak masalah. Pemberian. Sifatnya pemberian. Yang tidak boleh, sebagaimana dalam riwayat hadis, adalah memberikan kepada satu orang atau dua orang, lalu tidak memberikan kepada yang lain. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tetapi kalau pemberian itu sifatnya adil, bahkan sebagian ulama mengatakan dalam pemberian pun tetap harus ada ketentuan lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Kok berpendapat seperti itu? Iya, agar jangan sampai ada orang yang lari dari pembagian warisan dengan cara membagikannya. Jadi dia tahu dia akan meninggal, lalu dia bagi-bagikan. Dan kalau itu berupa wasiat, itu tidak sah. Karena ada hadis yang berbunyi, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Allah telah memberikan setiap orang haknya. Anda dapat sekian, Anda dapat sekian. La wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Oleh karenanya kalau sifatnya pemberian, orang tua kita masih sehat, diberikan untuk si fulan, sebagaimana diberikan kepada anak-anak yang lain, Allah alam bisawab, yang saya tahu itu tidak masalah. Allah alam bisawab. Ada pesan singkat, pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini dari Aceh. Orang tua mempunyai anak 5 orang. Laki-laki 3, perempuan 2. Dua anak laki-laki terlebih dahulu meninggalkan orang tua, tapi mereka meninggalkan beberapa orang anak. Baru orang tua meninggal dengan meninggalkan harta. Yang baru saya tanyakan, bagaimana cara pembagian harta ditinggalkan oleh orang tua. Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat tadi anaknya berapa? Anaknya 5 ya. Anaknya 5 orang laki-laki, 3 perempuan, berarti 8. Mohon maaf. Oh, 3 perempuan, 2 laki-laki, jadi 5. Lalu setelah itu coba kita ulang lagi. Mempunyai anak 5 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Baik. 2 orang. Bagaimana ini? Coba. Mempunyai 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 2 anak laki-laki terlebih dahulu meninggalkan orang tua. Meninggal lebih dulu 2 orang. Berarti dari 5 laki-laki 3 perempuan, 2 meninggal lebih dulu. Jadi sisa 5. Dengan meninggalkan harta yang mau saya tanyakan, bagaimana cara pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua? Artinya yang laki-laki yang meninggal itu memiliki anak juga. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kasus ini tentunya cucu-cucu itu terhalang oleh paman-paman mereka. Cucu terhalang oleh apa? Paman mereka. Kalau kita lihat, iya terhalang karena ada paman. Ya karena ada paman, pamannya ada 3, maka cucu itu tidak mendapatkan apapun. Ya, adapun anak perempuan dia nanti dapat setengah dari pembagian anak laki-laki. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Jadi kalau memang ahli warisnya cuma anak-anak itu, yaitu dari 8 orang, 5 laki-laki, 3 perempuan, lalu 2 orang meninggal yang laki-laki, berarti kan sisa 6 ya. Sisa 6, 3 perempuan, 3 laki-laki, pembagiannya mudah. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Lalu bagaimana cucu? Cucu mereka, Allah alam bisawab ya, mahjub. Terhalang dari mendapatkan warisan, dikarenakan ada paman-paman mereka. Allah alam bisawab. Itu yang bisa saya pahami dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya dikatakan di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mengidap hipertensi dan jantung. Saya pakai kalung yang ada impra merahnya, yang gunanya untuk melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Apakah itu diperbolehkan? Allah alam bisawab. Kalau itu ilmiah itu artinya memang direkomendasikan oleh dokter dan dibenarkan secara ilmu kesehatan, maka tidak masalah. Tapi kalau itu kaitannya dengan mistis, ya, kaitannya dengan apa namanya, sesuatu yang sifatnya mistis, artinya gaib, sihir, maka itu haram. Itu masuk kategori tamimah. Rasulullah berkata, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dari Quran, begitupun tamaim, yaitu jimat-jimat dan pelet-pelet adalah syirkun. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang ilmiah, ilmiah artinya bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmu kedokteran, dan itu rekomendasi dari dokter, maka tidak masalah. Allah alam bisawab. Baik, ma'asirul muslimin. Iya benar ya, jadi anak-anak cucu, kalau masih ada paman mereka terhalang. Ya. Baik. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari muslim di Riau, orang bercerai dan anak ikut dengan mantan istri, dan mantan suami dilarang bertemu dengan anaknya. Apakah kewajiban ayah untuk menafkahi si anak gugur? Tidak gugur. Ya harus dijelaskan dengan cara yang baik kepada istri bahwa anak tidak ada mantan. Tidak ada mantan anak. Anak itu darah daging. Ya sampai kapanpun anak itu masih anak bapak walaupun sudah terjadi perceraian. Lalu bagaimana? Ya bisa dibawa ke pengadilan kalau ingin lewat jalur hukum. Atau kalau ingin secara kekeluargaannya dijelaskan saja dengan cara yang baik bahwa mereka itu anak-anak saya. Dan saya punya kewajiban nafkah, ya kita tunaikan kewajiban tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaannya habis ya, alhamdulillah. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ada waktu sekitar 9 menit. Kami masih menantikan jika ada pertanyaan. 9 menit ke depan kita masih ada kesempatan untuk bisa gunakan untuk pertanyaan jika masih ada. Kita hari ini membahas tentang masalah tadi yang pertama, faslun fil gosip, hukum gosip. Yang kedua tadi kita membahas tentang masalah syuf'ah, ya hakku syuf'ah. Dan kita sudah jelaskan pengertiannya secara bahasa dan secara syar'i dan poin-poin yang ada di dalamnya. Sepertinya pertanyaannya pun sudah habis, ya kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ini yang bisa saya bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.